Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Waman tabah bi ahsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, kita alhamdulillah bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, walaupun sekarang mungkin cuaca yang baik ini kurang mendukung. Kenapa baik? Karena lebih baik hujan daripada kering. Ya, kurang mendukung kenapa? Karena banyak kemalasan karena hujan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita lanjutkan. Wala hadithu fi fadli sahabati katsirah, wa li hadza aqarra ahli sunnati wal jama'ati annahu yajibu mahabbatu sahabati wat taradhi anhum wat tarahumu alaihim wat tiqadu annahum afdalu nasi ba'da al anbiya wa sukutu amma shajara bainahum min khilafin wa niza'. ويقولون إن هذه الأثار أثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب من ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هو هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون إما مجتهدون مخطئون كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. Hadis-hadis mengenai keutamaan para sahabat itu sangat banyak. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa wajib mencintai sahabat. Jadi mencintai sahabat itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Juga wajib untuk memohonkan ridha kepada mereka, memohonkan rahmat untuk mereka, dan meyakini bahwa para sahabat itu adalah manusia terbaik setelah para nabi. Ya, itu suatu akidah yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kemudian kita menahan diri atas pertengkaran yang terjadi di antara mereka, atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Kita tidak perlu jadi komentator. Kalau mau menyampaikan sejarahnya, sampaikan saja tanpa perlu kemudian cari-cari, dianalisa, dikomentari. Itu dosa, dosa besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Sedangkan untuk apa? Untuk suatu pertengkaran yang terjadi pada masa sekarang ini saja, kita tidak bisa mengatakan A, B ini benar kalau kita tidak tahu, tidak kenal. Apalagi yang apa namanya, yang kemudian terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, ya. Tentu kita lebih tidak bisa lagi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian para ahlu sunnah jamaah mengatakan sesungguhnya riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat itu, maka tidak lepas. Pertama, itu riwayat dusta. Atau riwayat yang sudah ditambahi atau dikurangi atau sudah diselewengkan. Ya. Jadi kalau ada riwayat yang menceritakan tentang keburukan para sahabat, itu kalau tidak apa? Kalau tidak ditambah, dikurangi atau diselewengkan atau merupakan dusta. Yang sahih bahwa mereka ma'zur. Mereka mendapatkan udzur atas segala pertengkaran di antara mereka. Kenapa? Karena mereka itu para mujtahid. Baik mujtahid benar ataupun mujtahid secara salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dan komentatornya dapat dosanya. ya, komentator dapat dosanya, mau dapat dosa, ya, na'udzubillah min dzalik. Dan dosanya bukan dosa biasa, karena yang dikomentari adalah orang-orang yang membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah tersingkir, ketika Rasulullah diperangi, maka hati-hati, ya. Sebagaimana katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Wala na'taqidu anna ashabata al-kirama ma'sumuna min al-kaba'iri was-shagha'ir bal yajuzu 'alaihim dhunub fil jumlah. Kita tidak meyakini bahwa para sahabat itu, ya, sahabat yang mulia itu ma'sum dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Kita tidak seperti orang-orang Syiah yang mengatakan imam mereka pasti ma'sum. Tidak. Tapi mereka secara umum bisa berbuat dosa. Ya, secara umum bisa berbuat dosa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wahum ma'adzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kabairil ithmi wa shagha'irihi. Bal yajuzu 'alaihim dhunubu fil jumlah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak meyakini bahwa setiap sahabat itu ma'sum dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, ya. Tapi mereka bisa saja melakukan dosa secara global. Walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfiratu ma yusdiru anhum in sadara hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Namun, ya, di balik dosa-dosa mereka lakukan, mereka mempunyai sawabiq, yaitu pendahuluan. Mereka terdahulu di dalam apa? Di dalam beriman. Kemudian mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang akan, yang pasti mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan dosa-dosa mereka dilakukan yang tidak pernah diampuni untuk orang selain mereka. Ya, mungkin kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, ya, ketika salah seorang sahabat Nabi mengirim budak untuk apa? Untuk membocorkan rencana ketum Makkah. Siapa itu? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ya, yang waktu itu salah seorang sahabat ingin apa? Ingin memenggalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah engkau tahu, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ahlu Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku sudah ampuni. Lihat. Keutamaan Ahlu Badar seperti itu. Makanya walaupun mereka tidak maksum, tapi mereka terampuni. Ya. Li'anna lahum minal hasanati allati tamhu sayiat mimma laysa liman ba'dahum. Kenapa? Karena mereka mempunyai kebaikan-kebaikan yang mampu menghapus keburukan-keburukan yang tidak dimiliki orang-orang setelah mereka. Ya, apalagi dengan kita. Dengan tabi'in pun tidak bisa dibandingkan, ya. Tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qattaba minhu. Kemudian jika salah seorang dari mereka berbuat dosa, pasti mereka sudah bertobat. Ya, au ata bi hasanatin tamruhu, atau mereka sudah melakukan kebaikan yang menghapuskan dosa mereka tersebut. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau mereka sudah diampuni karena apa? Karena pendahuluan mereka di dalam masuk Islam. Ya, seperti Ahlu Badar, seperti Muhajirin. Ya, orang-orang Muhajirin itu jelas mereka para sahabat yang terbaik. Ya, jika dibandingkan Ansar dan Muhajirin, maka Muhajirin yang paling baik. Ya. Secara globalnya demikian. Au bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafa'atihi. Atau mereka sudah diampuni dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya. Au butuliya bi bala'i dunya kufira bihi anhu, atau mereka sudah mendapatkan apa? Mendapatkan ujian di dunia sehingga dengan ujian tersebut mereka diampuni dosanya. Ya. Fa idza kana hadha huwa fi dhunubi wal almuhaqqiqati fa kayfa al umur allati kanu fiha mujtahidina in asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajrun wahid. Ini jika mereka berbuat dosa yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka itu berijtihad di dalamnya? Ya, jika mereka benar mendapatkan dua pahala, jika mereka bersalah dapat satu pahala. Seperti apa? Seperti terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Apakah itu karena dosa? Bukan, tapi karena apa? Karena ijtihad masing-masing. Ya. Kalau ijtihadnya Ali bin Abi Thalib harus ada khilaf khalifah dulu. Kalau ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan harus mencari dulu siapa pembunuh Utsman. Ya, itu semuanya mujtahid. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang benar ijtihadnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi apakah kemudian Muawiyah menjadi berdosa? Tidak. Tetap dapat satu pahala, ya. Wallahu a'lam. Wal khata'u maghfur. Kesalahan mereka diampuni, ya, kesalahannya diampuni. Tsummal qadaru alladhi yunkaru min fi'lin ba'dihim qalilun nazrun maghfurun fi janbi fadail qaumi wa mahasinihim minal iman billahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi wal hijrati wan nusrati wal ilmi nafi'i wal amali shalihi wa man nadhara fi siratil qaumi bi 'ilmin wa basiratin wa ma manna'a wa ma manna Allahu 'alaihim bihi min fadail 'alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya la kana wa la yakun mithluhum. Jadi kemudian bagian yang diingkari dari perbuatan mereka, ya, itu sangat kecil dan jarang, ya, suatu hal yang sangat jarang dan diampuni. Kenapa? Jika dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, karena iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka berjihad di jalan Allah, ya, berhijrah, menolong Rasulullah SAW, ilmu manfaat yang disebarkan kemana-mana, amal soleh mereka itu tidak sebanding dengan siapapun di dunia ini. Barang siapa yang melihat kepada sejarah perjalanan mereka dengan ilmu dan dengan basirah, pandangan hati, dan melihat kepada karunia yang Allah berikan kepada mereka, maka akan yakin, ya, akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa para sahabat itu adalah makhluk terbaik setelah para nabi. Jadi sebagaimana pernah dikatakan, ya, pernah saya katakan bahwa kita tidak pernah boleh mengadakan studi kritik tentang para sahabat karena kulluhum adul, mereka semuanya adil. Ya. Wa annahum as-saffatu min quruni hadhihi al-ummati allati hiya khairul umam wa akramuha 'ala Allah. Bahwa mereka itu adalah saffah, adalah manusia-manusia pilihan. Di antara generasi-generasi umat ini, yang umat ini merupakan umat terbaik dan umat termulia di sisi Allah. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala firman, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Nah, yang terbaik di antara umat ini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa mahabbatuhum dinun wa imanun wa bughdhuhum 'an 'alamatil kufri wan nifaq. Cinta kepada mereka merupakan agama dan iman. Dan membenci para sahabat itu tanda-tanda kufur dan munafik. Walihada yaqulu al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Oleh karena itu, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mazhab Hanafi mengatakan, "Wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan." Kita tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah agama, adalah keyakinan, adalah iman dan merupakan perbuatan ihsan. Membenci mereka merupakan kufur, munafik dan taghut. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin studi kritik tentang para sahabat, yakinlah hatinya sudah menjadi nifak, ya, munafik. Fayajibu mahabbatuhum kama huwa muqarrarun fi aqidati ahli sunnah jamaah wa at-taradhi anhum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw hatta min qadarihim dalla dhalika ala nifaqin fi qalbih. Maka wajib mencintai mereka sebagaimana ditetapkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, juga wajib memintakan ridha untuk mereka. Maka barang siapa yang mencaci mereka, yang mencela mereka atau mengurangi kemuliaan mereka, itu menunjukkan kepada adanya kemunafikan di dalam hatinya. Wa man jarahum aw ta'ana fihim faqad ta'ana fil kitabi wa sunnah. Barang siapa menjarah mereka, ya menjarah itu artinya apa? Jarah itu artinya apa? Menganggap buruk mereka. Ya, menganggap buruk mereka. Jarah itu dari jarahun, luka, ya. Artinya menganggap cacat mereka. Barang siapa menganggap cacat mereka atau menuduh mereka, maka sudah menuduh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Fahumul ladzina naqaluhuma ilaina, karena para sahabat itu yang kemudian membawa Al-Qur'an dan Sunnah kepada kita. Fa kaifa yuthiqu bi kitabin wa sunnatin naqalahuma unasun majruhuna aw mat'una fihim aw fusaqun aw kufar wa iyad billah kama yaqulun ba'd dha'ifil munharifah karrafidati wa ghairihim. Bagaimana kita akan percaya kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang dibawakan oleh orang-orang yang cacat atau tertuduh di dalam agama mereka, atau dibawa orang-orang fasik, orang-orang kafir, na'udzubillah, sebagaimana dituduhkan sebagian firqoh atau sebagian sekte-sekte sesat seperti Rafidhah dan lainnya. Sekarang begini, kalau antum mendengar kabar berita dari Abu Janda, percaya enggak? Enggak. Nah, jadi apa namanya, sangat bodoh orang yang kemudian mengkritik sahabat tapi masih percaya Qur'annya. Sama dengan kita, ya, tidak percaya kepada si Abu Janda tadi, tapi kemudian perkataannya kita jadikan hujah, jadikan argumen, ya. Ada yang gitu? Ya, ada sih, enggak. Cuman begini, ya, seperti katanya, ini kita bicara yang sedikit agak keluar, ya. Karena sekarang udah bawa masalah akidah, masalah GEFE itu, ya. Katanya GE itu merupakan konspirasi global, ya. Tapi kemudian yang menjadi dalilnya perkataan orang-orang kafir juga. Kan enggak tahu deh gimana cara berpikirnya, gitu ya. Yang tidak tahu alhamdulillah. Enggak usah tahu, pusing. Walihada aqarru muhaddithuna anna sahabata kulluhum udulun wa la yubhatu anhum fi riwayatil hadits. Oleh karena itu orang para ahli hadis, nah ahli hadis ini orang-orang yang paling gigih membela para sahabat. Kenapa? Itu kan riwayat, ya. Kalau sahabat sudah dijarah, sudah gugur semua hadis, gitu ya. Oleh karena itu para ahli hadis menetapkan bahwa para sahabat semuanya adil. Tidak boleh dibahas dalam riwayat hadis. Ya. Kan ada ilmu rijal hadis, wah panjang, ya. Tobakot, ya, dipanjang kitabnya. Tapi tidak ada satu pun tentang sahabat. Sahabat hanya muncul dalam apa? Syiar Alam Nubala. Dan itu hanya bercerita tentang kebaikan-kebaikan saja. Ya. Atau dalam tarikh, itu hanya kebaikan-kebaikan saja. Tapi dalam ilmu jarak kota adil, para sahabat tidak masuk. Kenapa? Semuanya adil. Ya. Bi khilafi ma ba'dahum fayubhatu anhum fayujarrahu wa man yujarrahu. وَيُعَدَّلُ مَنْ يُعَدَّلُ عَمَّ صُحَابَةُ رِوَانُ عَلَيْهِمْ وَأَرْضَاهُمْ فَقُلُّهُمْ عُدُولٌ. Berbeda dengan orang-orang setelah mereka, termasuk tabi'in. Maka dibahas, ya, yang dijarah, ya dijarah, yang ditadil, ya ditadil. Ada para sahabat, semuanya adalah adil. رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ سَبَّهُمْ لِغَيْدٍ وَغَيْرِهِ فَهَذَا فِسْقٌ. Barang siapa mencaci mereka baik karena benci atau selainnya, maka itu fasik. Lihat, ya. Langsung saja fasik, bukan hanya ithmun, bukan hanya athim, tapi fasik. Ya. Wa man sabbahum takfiran lahum li fahada kufrun waridah. Na'udzubillah. Adapun yang mencaci mereka karena mengkafirkan para sahabat, maka mereka sudah kafir dan murtad. Na'udzubillah. Jadi, siapapun yang mencaci sahabat, mengkafirkan sahabat, yang suka melaknat sahabat, maka dia sudah kafir, bukan saudara kita. Ya, bahkan itu musuh paling berat, ya. Karena man kafara sahabat ridwanullah alaihim fa huwa mukadzibun billah. Karena barang siapa yang mengkafirkan para sahabat, maka dia sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan sudah memberikan rekomendasi mentazkiyah kepada sahabat dalam surat Al-Fatah ayat 29 yang sudah kita bacakan kemarin. Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahmahu bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sab'ahu fa'azaruhu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran karima. Nah, kita itu sudah jelas Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan rekomendasi kepada mereka. Kemudian dalam surah Al-Fath juga dalam ayat ke-18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash shajarah. Allah sudah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat di bawah pohon, yaitu baiat apa? Ridwan. Kalau Allah ridha, apakah mungkin mereka masuk neraka? Tidak. Ya, kita pasti diridhoi tidak? Tidak. Ya, kalau kita tidak pasti diridhoi. Nah, yang tidak pasti diridhoi kemudian mau mencoba-coba mengkritik orang yang sudah pasti diridhoi. Lihat cermin, ya, enggak malu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa wa'adahum bil maghfirati wal jannah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka pengampunan dan surga. Ya, kita belum tentu. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan. Lagunya dibuang. Wa ajran 'azima. Ya, dan ajran 'azima. Itu pahala yang sangat besar. Apa ajran 'azima di sini? Ya, surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa kullu wa'ada Allahu al-husna, setiap mereka diberikan janji kebaikan. Husna sini adalah surga. Faman kafarahum faqad kadzdzaballah. Barang siapa yang mengkafirkan para sahabat berarti sudah mendustakan Allah. Wa man kadzdzaballah faqad kafar, pasti orang yang mendustakan Allah pasti kafirnya, ya, tidak dilakukan lagi. Wa man ya'taqida anna al-Qur'ana ghairu mahfudhin wa annahu lam yabqa minhu illa thuluth kama taqulu ba'd ta'if rafidah wa ghairihim fa huwa mukadzibun lillah. Barang siapa yang meyakini bahwa Quran itu tidak terjaga, bahwa Quran itu hanya tinggal tersisa sepertiganya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sekte sesat seperti Rafidhah dan selainnya, maka dia sudah mendustakan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Al-Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran ini, dan sungguhnya kami yang pasti menjaganya. Ya. Ini Allah yang berjanji. Lalu kemudian ada orang-orang yang songong mengatakan Quran tinggal sepertiga. Ya, ketika ditanyakan 2/3 gimana? Dibawa oleh imam yang masum, yang sedang sembunyi di sirdab sejak kapan? Sejak 1000 tahun yang lalu. Enggak busuk tuh. Sembunyi terus. Kan sirdabnya ada ya di daerah Irak itu. Dijaga, nunggu sampai keluar. Padahal kan sekarang ini susul aja biar keluar cepat gitu kan. Ngapain sembunyi mulu? Ya. Udah punya rudal pun sekarang. Iya kan? Susul, takut sesat. Kan ada ini, ada apa? Satelit. Bisa lewat satelit dilihat. Ada enggak? Ya, ternyata mungkin cuma ada tikus di situ. Wa man 'abida ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fa musyrik. Barang siapa menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti musyrik. Wa far rasul salam lahu haqqut ta'zimi wat ta'ati wal mahabbati wa imtithali amrihi wa ijtinabi nawahihi lakinnahu la yu'badu min dunillah. Rasulullah salam mempunyai hak untuk diagungkan, ditaati, dicintai, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, tapi dia tidak disembah selain Allah. Wa man ghala fi alil baiti mithlu aliin aw fatima aw al hasan aw al husaini wa 'abidahum min dunillahi fadhabaha lahum karrafa wa ghayrihim fa huwa musyrikun li anna al 'ibadata haqqun lillah. barang siapa yang berlebih-lebihan, yang mengkultuskan Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Hasan dan Al-Husain ibnai Ali bin Abi Thalib, dan mencintai dan menyembah mereka selain Allah, lalu menyembelih untuk mereka seperti siapa? Seperti sekte Rafidhah dan selain mereka, maka dia sudah musyrik. Karena apa? Karena ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-takfiru innama huwa bil umum. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi mengingatkan kepada kita, pengkafiran ini, takfir ini adalah secara umum. Amma syakhsu bi'ainihi fala yukaffaru illa idza thabatat 'alaihi al-hujjatu wa lam yakun 'indahu syubhah. Adapun person per person, ya, secara perorangan, maka dia tidak boleh dikafirkan kecuali sudah ditetapkan hujjah kepadanya, atau iqamatul hujjah, atau diberikan argumen kepadanya dan dia tidak punya syubhat. Namun kalau dosen kira-kira perlu iqamatul hujjah tidak? Tidak. Apalagi dosen agama, ya. Syubhat dari mana? Dari Hong Kong? Enggak. Ya, tidak ada syubhat itu. Maka itu jelas. Kalau orang-orang awam, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Kita harus iqamatul hujjah dulu. Tapi kalau orang-orang agama, maka itu tidak ada iqamatul hujjah lagi secara umumnya demikian. Ya, kecuali kalau usjad, ya. Bukan ustaz, usjad. Ustaz jadi-jadian. Man qala inna al-Qur'ana makhluqun kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia kafir. Wa man ankara ru'yatallahi ta'ala fil akhirah kafir. Barang siapa mengingkari bisa melihat Allah di hari akhirat, maka dia kafir. Wa hadha at-takfiru bin na'i la bil 'ain. Ini pengkafiran secara jenis, bukan pengkafiran secara person. Ya. Bukan secara individual, tapi secara jenis. Jenis apa? Jenis keyakinan. Yakni man qala hadzal maqalata kafar. Maksudnya barang siapa mengucapkan perkataan ini, dia kafir. Amma syakhsul muayyanu fala yukaffaru illa idza qamat alaihi al-hujjatu wa lam yakun 'indahu syubhah. Adapun seseorang secara tertentu, maka tidak dikafirkan kecuali jika sudah iqamatul hujjah kepadanya dan dia tidak punya syubhat. Dan syubhatnya itu harus dihilangkan dengan apa? Iqamatul hujjah. Ya. Jadi dia punya, kita tahu dia punya syubhat, kita iqamatul hujjah. Tapi setelah iqamatul hujjah ternyata dia berpegang tuh pada syubhatnya, baru turun vonis. Ya. Begitu. Karena kebanyakan kalau orang-orang awam itu karena syubhat. Baik syubhatnya syubhat dari lingkungan keluarganya, dari ustadznya, dari siapapun lah itu. Ya. Namun kalau sudah ahli agama bukan syubhat lagi, tapi itu sudah keyakinan. Ya. Allah a'lam. Fanaqulu 'alal umum, kita katakan secara umum. Man kafara sahabata kafar. Barang siapa mengkafirkan sahabat, dia pasti kafir. Wa man qala innal qur'ana makhluqun kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia kafir. Man wa man ankara ru'yatallahi ta'ala fil akhirah kafar. Barang siapa mengingkari meriat Allah di akhirat, dia kafir. Wa man qala innal qur'ana ghairu mahfuzin wa lam yabqa minhu ila thuluth kafar. Barang siapa mengatakan Quran itu tidak terjaga dan hanya tersisa sepertiganya, dia kafir. Wa man 'abida ala baitin wa da'ahum min dunillahi kafar. Barang siapa menyembah ahlul bait dan berdoa kepada mereka, maka dia kafir. Amma syakhsul muayyanu fala budda an taquma al-hujjatu 'alaihi. Adapun untuk secara individu, maka harus ada iqamatul hujjah. Nah, kemudian selanjutnya matanya, fa inna Allah 'azza wa jalla qala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman fala yu'mina illa bil istighfar lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahada minhum falaysa 'ala sunnah wa laysa lahu fil fai' haqqun. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, dan orang-orang yang datang setelah mereka ini, setelah para sahabat, berkata, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih mendahului kami dalam keimanan. Maka tidaklah beriman la yu'mina, tidak akan beriman kecuali dengan memohonkan ampun untuk para sahabat. Barang siapa yang mencaci mereka atau mengurangi kemuliaan mereka atau salah seorang di antara mereka, maka dia tidak di atas sunnah. Maksudnya bukan apa? Bukan orang yang mengikuti sunnah, artinya dia orang ahli bid'ah. Ya, sunnah di sini adalah kebalikan dari bid'ah atau tidak ada di atas akidah yang benar. Dan dia tidak punya hak dalam fai'. Sampai demikian. Ya, tidak punya hak dalam fai' karena tidak dianggap sebagai orang beriman. Ya. Fa idza qatala al-muslimuna al-kuffara wa jahaduhum fa ma akhadha al-muslimuna minhum in kana ba'da qitalin yusamma ghanimah. Jika umat Islam berperang dengan orang kafir dan berjihad melawan mereka, apa-apa yang diambil umat Islam ya setelah peperangan, maka itu disebut ghanimah. Jadi ghanimah itu adalah harta rampasan perang dan sudah terjadi peperangannya. Ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia mau fai mau ghanimah sama-sama rampasan perang. Ya, hanya ghanimah itu terjadi setelah terjadi pertempuran. Wa yu'khadhu minha khumusuha. Kemudian diambil seperlimanya dari apa? Dari ghanimah tersebut. Wa tuqassamu khamsata akhmas. Nah, lalu dibagi 5 bagian. Seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, seperlima untuk, maksudnya dari seperlima itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Ada untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk apa? Untuk orang-orang miskin, untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu para perantauan, ya. Wa arud ahmasihatu qasamu ba'al mujahidin. Adapun yang 4/5-nya ya dibagikan kepada orang-orang mujahidin. Jadi ghanimah dikumpulkan semua, 1/5 disisihkan untuk dibagikan kepada yang tadi, yang 4/5 dibagikan kepada kaum mujahidin. Pada masa Rasulullah SAW itu orang yang yang mengambil dengan yang tidak mengambil itu beda bagiannya. Orang yang naik kuda dengan apa? Dengan yang pejalan kaki beda bagiannya. Nah, kemudian pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disamakan semuanya. Kenapa? Agar pemerataan. Apakah Rasulullah tidak rata waktu itu? Bukan. Rasulullah SAW melihat maslahat waktu itu. Ya, tapi kan maslahat berubah. Ya, namanya maslahat itu berubah dari waktu ke waktu. Seperti mu'alaf pada zaman Umar bin Khattab dan Anu kemudian tidak berikan santunan. Kenapa? Kami sudah tidak butuh kalian. Kalau kalian masuk kafir lagi, kami perangi. Kalau kalian masuk Islam, kami pelihara. Kami lindungi maksudnya. Begitu. Ya, kalau dulu kan masih taklif. Umat Islam masih lemah agar mereka bertahan dengan keislamannya maka disantuni. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnissabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah, ghanimah yang kalian dapatkan itu maka bagi Allah 1/5-nya dibagi pada siapa saja? Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah ya dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pembeda yaitu pada hari ketika dua pasukan bertemu. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa in kana bi ghairi qitalin. Nah, jika harta rampasan itu didapatkan tanpa berperang, ka ayyahurubu wa yatruku amwalahum fa ya'khudul muslimuna fa yusamma fai'an. Jika seperti musuhnya kabur dan meninggalkan harta-harta mereka, jadi ketika umat Islam menyerang, pas sampai situ kosong. Sudah tidak ada orang, harta mereka ditinggalkan. Mereka hanya membawa perbekalan secukupnya, selainnya ditinggalkan. Dan kemudian menjadi milik umat Islam, itu disebut sebagai fai. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-6, Fama afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khairin wala rikabin walakin Allah sallitu rasulahu ala man yasha Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa yang telah Allah berikan kepada rasulnya, ya, fama aujaftum alaihi min khairin wala rikabin, yang kalian dapatkan tanpa harus berperang, baik menunggangi kuda ataupun dengan apa namanya menunggang unta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menangkan rasulnya di atas yang dihendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaqulu ta'ala mubayyinan mal fa'u wa ma sifatuhu wa ma hukmuh. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan apa itu fa'i, bagaimana bentuknya dan bagaimana hukumnya. Al-fa'i kullu ma ukhidha min al-kufari min ghairi qitalin wala ijafi khailin wala rikabin. Fa'i itu adalah harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan dan tanpa harus menunggang kuda dan menunggang unta, maksudnya tanpa harus pergi dengan susah payah. Ya. Ka'amwali Bani Nadir, seperti hartanya Bani Nadir, yaitu orang Yahudi di Madinah, ya, yang mereka kabur duluan. Fa inna hamim ma la yujaful muslimun alaihi bi khailin wala rikabin, yang untuk mendapatkannya umat Islam tidak perlu capek-capek menunggang kuda atau menunggang unta. Ya. Ay lam yuqatilu ada fi habil mubarazah wal musawalah. Artinya umat Islam tidak perlu memerangi musuh dengan mubarazah, dengan hadap-hadapan dan juga dengan pertempuran. Bal nazala ulaika ar-ru'b min ar-ru'b alladhi alqallaha fi qulubihim min haibati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'afa'ahu Allahu 'ala rasulih. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketakutan kepada mereka, yang tadinya nantang-nantang, tiba-tiba melihat Rasulullah datang dengan pasukannya, takut kabur. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fa'i kepada rasulnya. Walihada tusrafu fihi kama yasha'u faradahu 'ala muslimina fi wujuhil birri wal masanihi allati dzakarahu Allah fi hadhil ayat. Oleh karena itu pemberian dari Rasulullah SAW, dari Allah kepada Rasulnya, maka Rasulullah SAW memberikannya sesuai keinginan Rasulullah SAW, lalu dikembalikan kepada umat Islam dalam bentuk-bentuk kebaikan atau maslahat, ya, kemaslahatan, kepentingan bersama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman, ma'afa Allah al-Rasulim min ahlil qura, dan apa yang Allah berikan kepada Rasulnya dari penduduk negeri, maksudnya adalah di semua negeri, allati tuftahu hakadha fahukmuhu hukmu amwali Bani Nadir. Maksudnya semua negeri yang dibuka, yang Allah tundukkan tanpa peperangan, dan mereka tidak masuk Islam tentunya, ya, atau mereka kabur. Jadi ketika umat Islam datang, mereka kabur, maka hukumnya sama dengan hukum Bani Nadir, yaitu apa? Tanpa peperangan dan sesuai kehendak Rasulullah SAW dalam membagikannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala firman, falillahi wali rasuli wali dirku bawalaita masakin wa bisabil. Oleh karena itu Allah berfirman, maka untuk Allah, Rasulnya, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ila akhirha walati ba'daha fahadhi masarfi amal fai wa wujuhiha. Ini merupakan apa? Merupakan tempat-tempat penyaluran harta fai dan tujuan-tujuannya. Tsumma qasama Allah Ta'ala al-fai'a 'ala thalathati tawa'if. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi fai itu untuk tiga golongan. Ya, jadi fai itu untuk tiga golongan. At-taifa al-ula, yang pertama ada al-muhajirun. Itu siapa? Wahum sahabatul ladzina hajaru min Makkah ila al-Madinah, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah firman dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Amwaluhumnya di apa namanya? Dibuang sini, ada salah cetak, banyak salah cetak di ayat ini. Bingung ya bacanya. Bagi orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka karena mereka mencari keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka menolak Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar dalam iman mereka. Itu yang golongan pertama mendapatkan faid. Al-Taifa Astaniyah, adapun yang kedua, golongan kedua Al-Ansar. Siapakah mereka? Nah, yang kita akan sebutkan tadi yaitu yang kemarin, orang-orang yang menempati negeri dengan keimanan sebelum mereka, ya, mereka menyintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dan di dalam hati mereka tidak ada kebutuhan pun dari apa yang mereka keluarkan dan mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin itu daripada diri mereka walaupun diri mereka masih dalam kesusahan. Barang siapa yang bisa menyingkirkan kekikiran dalam dirinya, maka mereka orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang menang. Kita kan masih saja, ya, kalau kita beri ke orang lain, masih ada harapan suatu saat dia pun akan nolong kita. Apalagi kemudian kita kesusahan, ya, dan kesusahan itu bisa ditolong oleh orang yang pernah kita tolong. Pasti ada harapan, mudah-mudahan dia nolong, betul tidak? Tapi orang Ansar tidak, sama sekali. Mengeluarkannya hanya karena Allah dan Rasulnya, selesai. Ya, tidak mengharapkan apapun. Itu iman tingkat tertinggi yang sulit dicapai oleh banyak orang, termasuk oleh kita. Nah, kemudian kelompok ketiga yang mendapatkan faiman ja'a ba'dal muhajirin wa ansar mimman yad'u wa yastaghfiru lil muhajirin wa ansar, yaitu orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan ansar. Siapa? Yaitu orang-orang yang berdoa memohonkan ampun bagi kaum muhajirin ansar. Allah firman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa rabbana ighfir lana wa ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka itu adalah para sahabat. Mereka mengatakan, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendoakan kami dalam iman dan jangan jadikan dalam hati-hati kami rasa dengki bagi orang-orang beriman. Ya Allah, semuanya Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang." Ya, itu ya terjemahannya. Karena ra'uf itu dari ra'ufah. Ra'ufah apa? Rasa kasihan. Ya. Kira-kira seperti itulah terjemahannya, ya. Fadalla ala anna alladhi ya'ti ba'da sahabatil kiram la yu'mina illa bi istighfarillah. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang datang setelah para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim tidak akan beriman kecuali memohonkan ampun untuk para sahabat. Wa anna man sabbahum aw tanaqqasahum aw ahada minhum falaysa ala sunnah. Barang siapa yang mencaci mereka, mengurangi kemuliaan mereka atau salah satu di antara mereka, maka dia tidak di atas sunnah. Walaysa lahu fil fai' haqqun, maka dia tidak mendapatkan hak dalam fai'. Li'annahu laysa muslimin. Nah, itu alasan tidak mendapatkan fai', karena bukan umat Islam. Selama masih muslim boleh mendapatkan fai', tapi sudah kalau sudah kafir maka tidak ada hak untuk fai'. Wallahu ta'alam, kita lanjutkan insyaallah setelah isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ba'ad. Kita kembali kepada matan. Qawluhu akhbara nabidhalika ghairu wahidin an Ma'li ibn Anas annahu qala qassamallahu ta'ala al-fai'a faqala al-fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim thumma qala walladhina ja'un ba'dihim yaquluna rabbana filana wal-ikhwanina al-hashar al-ayah. فَمَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَهُمْ فَلَيْسَ مِمَّنْ جَعَلَ لَهُ الْفَيْئَةِ. Banyak yang memberitahukan dari Malik ibn Anas bahwa ia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala membagikan fai' lalu berfirman bagi orang-orang fakir yaitu orang muhajirin yang diusir dari negara mereka. Kemudian Allah firman, dan orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami dan bagi saudara-saudara kami. Barang siapa yang tidak mengatakan itu, maksudnya tidak memohonkan ampun untuk para sahabat, maka tidak termasuk orang yang mendapatkan bagian dari faid. Akhraja al-Ilkai fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah an Ma'an ibn Isa qala sami'tu Malik ibn Anas yaqulu man sabba ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu fil fai haqqun yaqulu Allah ta'ala lil fuqara' al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi ridwana al ayah ha'ula'i ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina hajaru ma'ahu thumma qala walladhina tabawwa ad-dara wal iman al ayah ha'ula al ansar ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فالفيء لهؤلاء ثلاثة فمن صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء ثلاثة ولا حق له في الفيء. Al-Ilkai dalam syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kitabnya cukup tebal ya sekitar segini. Dari Ma'ni ibn Isa berkata, aku mendengar Malik ibn Anas mengatakan, barang siapa mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak mendapatkan hak dalam fai, karena Allah firman pertama yaitu al-fuqara muhajirin dan seterusnya itu adalah para sahabat Rasulullah sallam yang hijrah bersama mereka yaitu kaum muhajirin. Kemudian Allah firman walladzina tabau daru iman haula ansar itu adalah orang-orang ansar. Kemudian Allah firman dan orang yang datang setelah mereka, yaitu orang yang memohonkan ampun untuk para sahabat, siapa itu? Yaitu orang setelah sahabat, yaitu mulai dari tabi'in sampai akhir zaman. Maka fai bagi tiga golongan tersebut, yaitu muhajirin, ansor, dan yang memohonkan ampun untuk muhajirin dan ansor. Barang siapa mencaci sahabat Rasulullah SAW, maka tidak termasuk tiga golongan tadi. Maka mereka tidak mendapatkan hak dalam fai. Karena tidak dianggap umat Islam. Ya. Wantaza al-imamu Malik rahimahullahu, rahmatullahi alaihi fi ruwayatin anhu, min qawli ta'ala, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw al-kuffar ruhamah bainahum, dan seterusnya. Ya. Intaza'a takfiru al-rafidhi, الذين يبغضون صحابة رضوان الله عليهم قال لأنهم يغيضونهم ومن غاض صحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. Imam Malik dalam salah satu riwayatnya mengambil hukum dalam surat Al-Fatih ayat 29 ya, hukum kafirnya orang-orang Rafidah yang membenci para sahabat. Jadi berdasarkan surat Al-Fatih terakhir itu ya, Imam Malik mengambil hukum apa? Kafirnya orang-orang Rafidhah karena mereka membenci para sahabat. Imam Malik mengatakan, karena mereka itu orang-orang Rafidhah membenci para sahabat. Barang siapa yang benci kepada sahabat, ya, ghadab itu bukan hanya sekedar benci, tapi menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, ya, bukan sekedar benci kepada para sahabat, maka dia kafir. Dengan ayat ini, yaitu surat Al-Fatih ayat terakhir, ayat ke-29. Dan sekelompok ulama menyepakati Imam Malik dalam masalah tersebut. Yaitu apa? Barang siapa membenci sahabat, dia kafir. Ya. Yang paling atasnya siapa? Kaum Rafidhah. Wa yajibu ahlus wa yuhibbu ahlus sunnati jami'as sahabah. Ahlus sunnah mencintai seluruh sahabat tanpa kecuali. Wa ya'rifuna li kulli wahid minhum haqqahu wa fadlah, dan mengetahui hak serta keutamaan setiap sahabat. Artinya apa? Kita tahu para sahabat itu tidak sama derajatnya, tidak sama keutamaannya. Ya. Fahum akmalul ummati islaman ba'da al-anbiya wal mursalin. Para sahabat itu adalah umat yang paling sempurna keislamannya setelah para nabi dan para Rasul. Tapi walaupun para sahabat, di antara para sahabat itu ada yang paling bawah kemuliaannya, tapi selainnya jauh di atas selain mereka. Jauh di atas para tabi'in, apalagi di atas kita. Ya. Jadi para sahabat yang paling rendah keutamaannya si Allah itu masih jauh daripada kita. ya, maka kita tidak ada hak untuk apa? Mengutang-atik mereka. Akhraj Ibnu Abi Zamanin fi Ushul Sunnah. Ibnu Abi Zamanin dalam Ushul Sunnah meriwayatkan dari Ayub As-Sakhtiani rahimahullah berkata, "Man ahabba Abu Bakrin faqad aqamatin, wa man ahabba Umar faqad awdaha as-sabil, wa man ahabba Utsman istanara bi nurillah, wa man ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwatil wuthqa, wa man ahsana ath-thana 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq, wa man yatanaqqasu ahadan minhum aw yabghidhuhu aw yabghidhuhu li shay'in kana minhu fa huwa mubtadi'un mukhalifun lis-sunnati was-salafis salih." Wal khawfu alaihi alla yurfa'a lahu 'amalan ila as-sama'i hatta yuhibbahum jami'an wa yakunu qalbahu lahum salima. Nah, ini di lebih apa namanya lebih diceritakan lagi. Barang siapa mencintai Abu Bakar, maka dia sudah menegakkan agama. Karena apa? Karena beliau adalah sahabat yang terbaik, ya. As-Siddiq. Barang siapa mencintai Umar, maka dia sudah menjelaskan jalan, ya, menjelaskan jalannya. Kenapa? Karena Umar itu adalah Al-Faruq, yang apa? Yang membedakan antara hak dengan batil. Tidak ada basa-basi. Waman ahamba, barang siapa mencintai Utsman, maka sudah mendapatkan sinar dengan sinar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Utsman itu di antara apa gelarnya adalah apa? Dzun Nurain, yaitu punya dua cahaya. Karena beliau menikahi dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak secara langsung, ya. Barang siapa mencintai Ali, maka dia sudah berpegang dengan tali yang kuat. Ya. Kenapa? Karena beliau Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak belum balig. Ya. Sejak belum balig dan merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memuji dengan baik kepada para sahabat, maka dia sudah terbebas dari kemunafikan. Ya, jadi kalau kita memuji, ya pujilah para sahabat dengan tentu dengan pujian selayaknya. Jangan sampai mengangkat di atas derajatnya. Jangan sampai menyamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengurangi derajat mereka, salah satu di antara mereka, atau membenci dengan sesuatu yang ada pada mereka, contohnya karena seperti tadi, ya, apa namanya, kan Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah orang pertama yang mendirikan dinasti. Wah, karena itu membenci Muawiyah. Nah, itu maka dia adalah ahlu bid'ah, fahuwa mubtadi'. Dia ahlu bid'ah, menyelisihi sunnah dan menyelisihi salafus soleh. Tidak main-main ini, ya, tidak main-main masalah kepada sahabat ini, karena sahabat bukanlah orang biasa. Dan ditakutkan amalannya tidak akan diangkat ke langit sampai dia mencintai semua sahabat dan hatinya berserah diri atau hatinya pasrah kepada sahabat. Artinya selamat dari rasa benci tersebut. Jadi dikhawatirkan siapapun yang apa namanya menyimpan rasa benci, rasa tidak suka kepada para sahabat atas apa yang dilakukannya, maka dikhawatirkan amalnya tidak diangkat ke langit. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena sudah munafik. Ya. Munafiknya bukan munafik amal lagi, tapi munafik i'tiqadi. Nauzubillah. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam Al-Kifayah dari Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman At-Tastari berkata, "Sami'atu Abu Zar'ah yaqul." Aku mendengar Abu Zar'ah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatanaqqasu ahadan min ahsabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seorang yang ya mencela salah seorang dari antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia orang zindiq. "Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indana haqqul والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدنا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة." Jadi kenapa orang yang mencela sahabat itu disebut zindiq? Karena Rasulullah SAW itu bagi kita benar dan Quran itu bagi kita benar. Nah, Dan yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini yang mencela sahabat itu, ya, atau mengkritik sahabat, mereka ingin apa? Ingin memberikan cacat, ya, kepada para sahabat. Ingin memberikan cacat kepada saksi-saksi kami untuk apa? Untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka lebih berhak untuk dijarah, lebih berhak untuk dicacatkan, ya. Kenapa? Karena mereka orang zindiq. Ya, jadi seperti jaringan iblis lanatullah itu, ya, ya, jil, ya, itu zindiq semua itu isinya. Ya. Wan nifaqu ismun islami lam ta'riful arab bil ma'na al maqsus bihi wa huwa alladhi yasturu kufru kufrahu wa yadhharu imanahu. Nifaq itu nama dalam Islam yang tidak diketahui oleh orang Arab dengan nama khusus. Jadi nifaq itu adalah orang yang menutupi kekufurannya, benar menampakkan keimanannya. Wa in kana asluhu fil lughati ma'rufan. Jadi secara syariah nifaq itu tidak diketahui oleh orang Arab. Ya, tapi secara bahasa diketahui itu apa nifaq itu? Nafaqo yunafiqu munafiqatan wa nifaqan wa huwa ma'khudun minan tanaf. Nafaqo ahadu hujratil yarbu' idza tuliba min wahidin haraba ila al-akhar wa kharaja minhu wa qila huwa minan minan nafaq wa huwa as-sarab alladhi yastatiru fihi li satrihi kufrihi. Jadi nifaq itu dari yarbu'. Yarbu' itu apa? Tikus tanah. Ya, mungkin pernah melihat film kartun ya. Cari sini keluar dari sana. Mungkin keluar dari sana. Begitu. Jadi banyak ngelesnya. Ya, itu nifaq. Arti bahasanya itu dari saluran-saluran tikus tanah. Ya, atau juga sebut dari apa? Dari saluran bocor apa namanya? Gorong-gorong ya. Gorong-gorong tempat bersembunyi untuk menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekufurannya. Yang jelas bahwa nifaq itu adalah arti bahasa dari seperti nafaq. Nafaq itu adalah terowongan. Ya. Terowongan, lubang di bawah tanah itu adalah nafaq untuk berjalan. Makanya di Mesir ada apa namanya? Al-Anfaq. Al-Anfaq itu kereta yang masuk di bawah tanah. Karena masuk nafaq. Tapi ke bahasa Sunda nafaq, nafaq artinya jejak. Ya. Tah nafaq dengan. Berarti lanjuri gitu. Waqala Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani berkata dalam Fathul Qadir, apa Fathul Qadir itu? Kitab apa itu? Tafsir ya, tafsir Imam Asy-Syaukani. Amarahumullahu subhanahu ba'da al-istighfar li muhajirin wa ansari ayatlubu minallahi subhanahu ayyan za'am min qulubihim al-ghil lilladzina amanu 'ala al-itlaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk memohonkan ampun bagi kaum muhajirin dan ansar, Allah memerintahkan kita untuk apa? Meminta kepada Allah agar mencabut dalam hati-hati kita itu apa? Rasa dengki kepada orang-orang beriman secara mutlak. Fa'idhul fadzalika sahabatu dukhulan awwalian. Maka umat orang beriman yang kita harapkan kita tidak dengki mereka, tentu para sahabat adalah yang paling utama. Ya. Kenapa? Likaunihim asyraful mu'minin, karena mereka orang beriman yang paling mulia. Walikaunis siyaq fihim. Dan juga ayat itu berbicara tentang mereka. Faman lam yastaghfir sahabati 'alal umumi wa yatubu ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amarahu Allah bihi fi hadhil ayah. Barang siapa yang tidak memohonkan ampun bagi sahabat secara umum dan tidak memohonkan ampun untuk para sahabat, maka dia sudah menyelisihi perintah Allah dalam ayat ini. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asaba nazghun minasyaitan. Barang siapa yang ada dengki kepada para sahabat di hatinya, maka dia sudah mendapatkan apa? Mendapatkan bisikan syaitan. Ya. Wan fatah wa halla bihi nasibun wafirun min isyanillahi bi adawati auliyaihi. Maka dia mendapatkan bagian yang banyak dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah memusuhi wali-walinya. Wali itu bukan orang gila ya. Oh, kan ada wali majdub katanya. Itu wali yang sedang bersembunyi, tapi ketahuan. Ya. Wa khairu ummati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan umat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fataha lahu baba min al-khadlan yafidu bihi ala nari jahannam illam yatadarak nafsahu bil luju' ila Allah subhanahu wa istighatsati bihi bi ayyan za'a an qalbihi ma faraqahu min al-ghilli li khairil quruni wa asrafi hadhil ummah. Nah, dengan adanya dengki kepada para sahabat itu, dia sudah membuka pintu kekecewaan, ya, yang akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam jika tidak cepat-cepat menyelamatkan dirinya dengan lari kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar mencabut dalam hatinya kedengkian yang sudah mengetuknya kepada apa? Kedengkian kepada siapa? Kepada generasi terbaik dan umat termulia di umat ini. Fa in jawaza ma yajiduhu min al-ghilli ila syatami ahadihim ahadi minhum faqad iqada lisyaitani bizimam. Barang siapa yang kemudian sudah melampaui, bukan hanya sekedar dengki, sampai kemudian mencela, mencaci salah seorang dari mereka, maka dia sudah dikekang oleh syaitan. Jadi zimam itu apa? Tali kuda itu. Ya, dia sudah dikekang oleh syaitan. Wa waqa'a fi ghadabillahi wa sukhtih. Dia sudah jatuh dalam kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha da'u al-udalu innama yusabu bihi man ibtala bi muallimin min ar-rafidah wa sahbi aw sahibi min a'dai khairil ummati alladhina ta'ala bi syaitanu bihim syaitanu wa zayyana lahum mul akadhib al mukhtalifah wal aqasis al muftara wal khurafatil mawdu'ah. Jadi penyakit kronis ini, ya, itu kena kepada orang-orang yang mendapatkan atau diuji dengan apa? Dengan guru. Nah, ini nih diperingatkan, ya, jangan sembarangan berguru itu. Dari guru kaum Rafidhah atau orang-orang yang merupakan musuh-musuh dari umat terbaik ini, ya, yang sudah dipermainkan oleh syaitan sehingga apa? Sehingga sudah dihiasi dengan kedustaan-kedustaan yang berbeda serta kisah-kisah dusta, khurafat-khurafat yang dibuat oleh orang-orang yang benci kepada para sahabat. Wa sarafahum an kitabillahi alladhi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, dan memalingkan mereka dari kitab Allah yang tidak ada kebatilan di depannya juga tidak di belakangnya. Wa an sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam al-manqulati ilaina bi riwayatil a'immatil akabir fi kulli 'asrin min al-'usur, dan juga berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukil kepada kita dengan riwayat-riwayat dari para imam-imam yang besar di setiap masa dan waktu. Fashtaru dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan menjual hidayah. Nauzubillah min dzalik. Wastabdalul khusran al-'azimi wastabdalul khusran al-'azima birrabhil wafir, mereka menjual keuntungan yang banyak digantikan dengan kerugian yang besar. Wa ma zala syaitanur rajim yunqiluhum min manzilatin ila manzilatin wa min ratbatin ila rabbatin hatta saru a'da'a kitabillahi wa sunnati rasulih wa khairu ummatihi wa salihi ibadihi wa sairil mu'minin. Dan syaitan terus memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat, dari satu tingkatan ke tingkatan, sampai mereka menjadi musuh-musuh kitab Allah, musuh-musuh sunnah Rasulullah, musuh-musuh umat terbaik, dan musuh-musuh hamba-hamba Allah yang soleh dari semua umat Islam, ya, dan musuh semua umat orang beriman. Wa ahmalu faraidallah, mereka kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban Allah. Wa hajaru syairaddin, mereka meninggalkan syiar-syiar agama. Wa sa'u fi kaidil Islam wa ahlihi kullas sa'i, mereka berusaha untuk menipu Islam dan umat Islam dengan segala cara. Wa ramu dini wa ahlihi bi kulli hajarin wa madarin, mereka menuduh atau melempar agama ini dan pemeluknya dengan setiap batu dan kerikil. Wallahu miwara'i muhit. Tapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menguasai mereka. Ya, ikhwani fillah. Ini sangat apa namanya? Sangat cocok ya dengan keadaan kita sekarang ini. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang apa namanya? Yang terakhir ini yang masalah jilbab. Ya. Bagaimana si nenek tua keriput bau tanah itu ya ketika diwawancara sambil matanya gini-gini. Itu menunjukkan apa? Bohong itu. Orang kalau bicara gini-gini-gini dari ilmu psikologi itu sedang mencari kebohongan. Karena dia tidak punya apa-apa. Bahasa Arab juga becus. Ya. Sambil menyalahkan tafsir. Ya. Sampingnya anaknya yang bajunya mirip yang rambutnya mirip LGBT ya. Kenapa? Warna pelangi rambutnya. Perempuan. Yang rambutnya lebih pendek dari Ilham, ya. Seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati cari guru. Kalaupun mau berguru kepada orang yang apa namanya? Kita belum tahu manhajnya, maka kuatkan dulu manhaj. Ya, kuatkan dulu manhaj. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena piknik itu kalau tidak tahu jalan maka akan lupa pulang. Ya, akan lupa pulang. Saya belajar tentu tidak kepada guru satu manhaj semua, tidak. Mana ada yang seperti itu dan tidak akan pernah terjadi. Tapi itu kita harus waspada. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang profilah, ya, orang-orang liberal. Mereka pasti akan masukan. Karena setiap orang punya misi agar orang mengikutinya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Ya khatifillah. Kalau ada yang bertanya, foto. Ini sengaja saya selesaikan biar besok tidak pada tentang sahabat lagi. Ya, foto. Alhamdulillah. Ya. Ada dua pertanyaan mulai. Ya. Yang pertama tentang pernah membaca itu bahwasanya ada kisah soal ini. Dinisbahkan pada seorang sahabat yang Al-Quran, kemudian dia dikenal seorang wanita, kemudian dia jadi muslim pindah agama. Nah ini misalnya sahih atau bagaimana? Ya, terus yang kedua, zindik itu apa sih maksudnya? Untuk yang pertama itu para ulama mendhaifkan riwayat tersebut, ya. Dan saya hanya ikut mereka. Untuk yang kedua, zindik itu memang istilah baru ya. Dalam artian kalau masa Nabi tidak dikenal, dikenalnya adalah para setelah masa 100 tahun. Jadi zindik itu asalnya itu adalah orang-orang yang masuk Islam ingin merusak dari dalam. Ya, dinisbatkan kepada orang yang masuk Islam bukan karena dia dia percaya Islam, bukan, tapi dia tidak mau diperlakukan sama orang kafir. Tapi dia masuk Islam karena terpaksa dan punya tujuan apa? Merusak dari dalam. Itu zindik itu. Istilah awalnya seperti itu. Makanya semua orang yang kemudian merusak Islam dari dalam disebut zindik. Walaupun asalnya adalah orang yang kafir masuk Islam. Ya, tapi sekarang secara umum zindik itu siapapun walaupun dia dari kecil tidak pernah kafir, tapi kemudian dalam Islam dia merusak dari dalam, makanya disebut zindik. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Bisa kok. Pernah dengar dari seorang ustaz bahwa salah satu tafsir surat Al-Ikhlas As-Somah pernah dengar nggak? Itu penafsiran dari mana ya? Wallahu a'lam, saya belum pernah membacanya. Selama saya membaca beberapa kitab tafsir, saya tidak pernah membaca adanya Allah labatna lahu. Karena apa setiap yang punya perut itu naif, lemah, dan Allah itu kan tidak disifati dengan lemah, maka Allah tak punya perut. Oh, itu cok kali cok ya. Wallahu a'lam, saya belum pernah menemukan Allahu Samad, Allah labatna lahu itu. Karena dalam bahasa Arab sendiri Somad itu tidak artinya, secara bahasa pun tidak masuk begitu. Penafsiran itu tidak akan jauh dari arti bahasa. Ya. Kalau sudah jauh dari arti bahasa berarti bukan tafsir, tapi takwil. Takwil di sini bukan artinya adalah apa? Intiqal minal ma'na ar-raji ila ma'na marjuh. Berpaling, ya, berpindah dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Ada makna ba'id. Seperti istawa menjadi istaula. Ya, seperti itu. Sekarang somad jadi labatna lahu. Itu dari, coba antum cari di mu'jam manapun. Ada enggak artinya seperti itu? Kalau tidak ada berarti tafsir batil itu namanya. Ya. Dan apa namanya? Wajib bertobat. Kenapa wajib bertobat? Karena mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Dan itu tidak boleh. Saya boleh enggak nyifati antum dengan keenak hati saya tanpa saya tahu antum? Boleh enggak? Marah enggak? Ya, sepertinya Raihan itu orangnya gemulai. Marah enggak? Ya ini kan saya cuma contoh saja kan? Ya. Atau saya bilang Faisal itu orangnya suka dandan. Marah enggak? Iya kan? Kenapa? Karena mensifati dengan sesuatu yang saya tidak tahu dan semena-mena. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik saja, niat baik saja tidak cukup, tapi caranya harus benar. Dan semua perkara gaib itu harus dengan dalil. Makanya sebut akidah sebut sunnah. Karena harus ada sunnahnya siapa itu. Ya, Allah. Baik. Ya. Karena baca dari Syekh Fauzan, pernah diterangkan juga sama Ustaz Firanda kalau enggak salah. Satu makna tentang as-samad, as-samad fasara fi ma'naya ini inda ulama ahadu ma'annahu alladhi la yaqfalu laisa min jinsil makhluq. Itu apa? La jawfal, tidak dalam. Iya, kan beda dengan labatna. Ya, la jaufa itu. Jauf itu kan diartikan rongga. Rongga itu ruang kosong. Bukan batan. Dan kalau kita dalam Al-Qur'an sebutkan ma ja'allahu lirajuli qalbaini fi jaufi. Rongga, bukan ini. Ya. Beda kan? Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Karena kalau batin itu berbeda lagi ya. Nanti kita nanti kan saya cari lagi tafsir-tafsir yang lain. Apakah benar ada batin lagu? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada? Syarat tauhid kan ada tiga. Apa aja itu? Menyesal. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Meninggalkan dosa tersebut apabila di dalam hatinya sudah beritikad seperti itu, apakah itu sudah bertaubat? Taubat itu harus kita menyatakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya tekad saja, tapi menyatakan, menyesal kepada Allah. Ya, kita tidak hanya segera tekad saja dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bagaimana kalau kita mengulangi? Ya tobat lagi, janji lagi. Apakah itu tobat sama? Begini, ya ikhwan, ya. Bedanya dengan tobat sama apa? Dia memang tidak bertekad. Ya, dia hanya tobat saat itu. Kan ada orang, memang ada di antara manusia yang sudah bertobat langsung pok berhenti. Tapi ada yang memang karena sudah kebiasaan agak susah berhenti, terulang lagi. Kalau demikian apa? Ya bertobat lagi. Ulang bertobat lagi seperti itu. Tapi tobat itu tidak hanya sekedar tekad saja. Ya berdoa menangis hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian membacakan sayyidu istighfar. Apa sayyidu istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Hafal kan? ya, kerjakan itu. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut segera tekad. Karena tobat perlu penyataan. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak perlu buat di atas materai ya, ditampilkan di FB, enggak perlu itu. Taib, ada yang lain? Yang salat taubat itu ada. Saya mengambil pendapat yang lebih apa namanya? Saya tidak mentarjih ya di sini. Saya tidak ada hak untuk mentarjih, tapi saya lebih condong pada mengatakan ya ada. Karena tarjih itu bagi mujtahid dan saya mau jauh dari itu. Ya. Saya lebih condong pada itu. Kalau ada yang mengatakan condong pada yang lain ya silakan saja. Seperti itu ya. Karena dalilnya jelas. Hadisnya ada. Ya. Tapi apakah disebut salat taubat atau tidak? Ya bisa jadi karena itu berhubungan. Ya, hadisnya berhubungan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tapi kalau tidak, kita cukupkan sini sini. Jika ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita dan guru-guru kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.